Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Qasasul Anbiya, di mana kita telah menyebutkan keadaan-keadaan mereka-mereka yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sebagiannya tidak menerima dan menyatakan pernyataan-pernyataan yang buruk terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana ucapan-ucapan mereka itu bersumber dari hasad, iri dan dengki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa wahyu itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan kepada mereka? Kemudian kata Syekh rahimahullah, فَيُجِيبَهُمُ اللَّهُ بِذِكْرِ فَضْلِهِ. Kemudian Allah menjawab mereka dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَأَنَّ فَضْلَهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Dan bahwa keutamaan Allah ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wa annahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu wal mahallul la'iqu biha. Dan Allah Maha tahu ketika menjadikan atau memberikan risalahnya tempat yang layak untuk diberikan kepadanya. Allah Maha tahu ini. Wa yashrahu lahum min sifati rasulih allati yushahidunaha ra'ya 'ain. Dan Allah melapangkan bagi mereka dari sifat-sifat rasulnya yang telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ma ya'lamun, apa yang mereka ketahui, hum wa ghayruhum, mereka dan selain mereka, mereka kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain dari mereka. Annahu a'zamu rajulin fil 'alam, bahwasanya beliau itu adalah seorang yang paling besar, paling agung, paling mulia di alam semesta ini. Mereka tahu, mereka paham akan sejatinya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ma wujida walan yujada ahadun yuqaribuhu fil kamal, bahwa tidak didapati, tidak mungkin didapati oleh seseorang pun yang menyamai dalam hal kesempurnaan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Muayyidan dzalika bil umuril mahsusah wal barahinil musallamah. Untuk menguatkan dengan itu perkara-perkara yang bisa dijangkau, serta bukti-bukti yang bisa diterima. Wa qad abdallahu hadhihi al-ma'ani wa a'adaha ma'ahum fi mawadhi'a katsirah. Sungguh Allah telah menampakkan, telah menunjukkan makna-makna ini di berbagai banyak ayat yang menerangkan bahwa mereka orang-orang yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul mengenalnya. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya, fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu wahai Muhammad, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tetapi memang orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah itu menentang. Ini intinya, secara kepribadianmu mereka tidak mendustakanmu, mereka kenal, mengenal dirimu adalah seorang yang jujur, amanah, bisa dipercaya. Ini sejatinya mereka. Kemudian kata Syekh, di antara sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min maqamatihi sallallahu alaihi wasallam ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Sikap-sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ra'fatul azimah war-rahmah, sangat kasih sayang dan lemah lembut bersama orang-orang yang beriman. Lahum wal mahabbatu tammah, kecintaan yang sempurna kepada orang-orang yang beriman. Wal qiyamu ma'ahum fi kulli umurihim, beliau ya menegakkan bersama mereka pada seluruh urusan-urusannya. Artinya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong bersama mereka orang-orang yang beriman. Wa annahu lahum arhamu wa arafu min abaihim wa ummahatihim, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang beriman sangatlah cinta dan kasih sayang, lebih cinta dan lebih kasih sayang dibandingkan ayah dan ibu mereka. Wa ahna alaihim min kulli ahadin, dan sangat perhatian ya bersama mereka orang-orang yang beriman dari segala sesuatu. Jadi tali keimananlah yang mengikat beliau dengan para sahabat-sahabatnya untuk bercinta dan kasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Karena Allahu Jalla wa'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, tidak. Kasih sayang itu betul-betul tulus karena dia orang yang beriman, karena dia itu ya menerima dakwah yang beliau serukan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian, dari jiwa-jiwa kalian. Beliau sangat aziz, alaihi ma'anittum, sangat besar, ya, sangat berat melihat penderitaan yang kalian rasakan. Jadi apabila ada orang-orang yang beriman itu terkena musibah, ya, Allah sedang mengujinya, itu sangat berat bagi beliau. Beliau merasakan Ketika ke orang-orang yang beriman itu diganggu oleh orang-orang musyrik kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat rasanya hatinya. Haris alaikum. Beliau adalah orang yang sangat semangat menunjuki kepada kalian jalan-jalan kebenaran serta jalan-jalan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim. Serta dengan orang-orang yang beriman, beliau lemah lembut dan kasih sayang. Ini Allah menyebutkan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang musyrik itu mencelanya. Di saat orang-orang musyrik itu hasad kepadanya. Di saat mereka orang-orang musyrik itu membantah, melawan, menginginkan seandainya Muhammad itu demikian dan demikian. Nyatanya Muhammad itu bukan seorang yang memiliki keutamaan yang banyak. Jadi wahyu itu tidak pantas apabila turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bantah melalui ayat-ayatnya. Ini sikap-sikapnya Muhammad yang sejatinya mereka itu juga mengetahuinya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada mereka orang-orang yang beriman di saat ia mengutus di tengah-tengahnya seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajari mereka Al-Kitab was-Sunnah, yang dulunya mereka sebelum itu berada benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi datang, Nabi diutus dari kaum mereka sendiri. Nabi mengajarkan ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala. Nabi mensucikan mereka, mengajarkan sunnah. Yang dulunya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kan berarti beliau adalah orang yang peduli. Tidak acuh tak acuh. Terserah masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dah. Nabi tegakkan hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kebenaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Maka dengan rahmat Allah, maka dengan rahmat kasih sayang dari Allah, kamu bisa berlemah lembut bersama mereka. Seandainya kamu adalah orang yang keras, kasar hatinya, tentu mereka akan lari di sekelilingmu. Maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan ajaklah mereka itu untuk bermusyawarah dalam menentukan satu perkara. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Maafkan mereka. Karena mereka tidak tahu. Terkadang kamu disakiti. Terkadang kamu diribahi. Terkadang kamu dan seterusnya. Maafkan mereka. Mintakanlah ampun untuk mereka. Dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Padahal kalau kita pikir, seandainya Nabi SAW tinggal memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah mereka hidayah semuanya. Tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana ini keputusan dalam bermusyawarah. Selesai itu masalah. Tidak perlu bermusyawarah-musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Sudah dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala dalam memutuskan perkara. Tapi ini min bab ya, tatbiqul ilmi, praktek ilmu, ajak mereka untuk bermusyawarah, diajak. Nah, falam yazal yad'u ila tauhid wa aqaididdini wa usulih. Maka senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia menuju tauhid serta akidah-akidah agama. Wa usulih, prinsip-prinsip agama. Wa yuqarriru dhalika bil barahin wal ayatil mutanawwi'ah, dan menegaskannya dengan burhan, dengan bukti-bukti serta mukjizat-mukjizat, dengan ayat-ayat yang berbagai macamnya. Wa yuhadziru minasyirki wasyururi kulliha, beliau memperingatkan dari perbuatan syirik serta kejelekan-kejelekan semuanya. Tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya. Tidak ada pula satu jalan kesesatan pun, kejelekan pun, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat daripadanya. Mundu ba'atha ila an istakmala ba'da bi'tsatihi nahwa 20 sinin wa huwa yad'u ila Allahi 'ala basiratin. Semenjak beliau diutus hingga sempurnalah setelah masa utusannya, ya, sekitar 10 tahun dalam keadaan mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan basirah. Selesai kita dari perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini telah berlangsung lama, sekitar 10 tahun. Dimulai enam, apa-apa yang beliau hadapi sudah luar biasa hebatnya. Dimulai dari gangguan yang kecil hingga yang besar, hingga yang berikutnya ini. Terus berkembang selama 10 tahun. Qala al-muallif rahimahullah, thumma usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian setelah itu adanya peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah itu beliau diperjalankan, dimulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina, ya kan? Dari Mekah menuju Palestina. Saat itu, nah, saat itu mungkin belum ada pesawat, ya kan? Saat itu sudah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah jalla wa ala. Liyuriyahu min ayatihi, untuk menyaksikan daripada ayat-ayatnya, tanda-tandanya, mukjizat-mukjizatnya. Wa urija bihi ila fawqis samawati sab', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk menuju ya di atas langit yang ketujuh. Nah, di atas langit yang ketujuh ini beliau setelah diperjalankan al-Isra, itu perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj itu perjalanan atau dinaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju atas langit yang ketujuh. Peristiwa al-Isra wal Mi'raj saat itu untuk menyaksikan ayat-ayat Allah jalla wa ala. Dan di situ pula wa faradallahu alaihi salawatul khams bi auqatiha wa hayatiha. Di saat itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan adanya sholat lima waktu dengan waktu-waktu serta tata caranya bagaimana mengerjakannya. Ringkasnya demikian. Kalau Kalau dalam tarikh yang masyhur dalam kitab sejarah, ya, beliau pertama kali 50 diperintahkan, enggak kuat terus hingga meringankan 5 kali sudah. Nah, waja'ahu Jibrilu ala athariha fa'allamahu awqataha wa kaifiyatiha. Kemudian datanglah Jibril setelah itu, setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Beliau mengajarkan waktu-waktu serta tata cara bagaimana mengerjakan salat. Wa shalla bihi yawmain. Jibril salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami selama 2 hari. Al-yawmul awwalu shalla salawatul khams. Shalla salawatil khamsi fi awwali waqtiha. Di hari yang pertama beliau bersolat, beliau solat. Solat 5 waktu di awal waktunya. Wal yawmu tsani fi akhiril waqti. Dan di hari yang kedua di akhir waktunya. Wa qala, dan Jibril mengatakan, as-salatu ma baina hadainil waqtain. Salat itu waktunya antara ini, antara waktu ini dan waktu ini. Nah, jelas ya. Jadi ini salat peristiwa Isra wal Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj, Jibril datang untuk mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Mengimaminya selama 2 hari. Bagaimananya, tata caranya, terus kemudian ya, waktu-waktunya. Selesai. Fafuridhati salawatul khamsi qabla al-hijrah binahwi 3 sinin. Maka perintah diwajibkannya salat 5 waktu itu sebelum hijrah sekitar 3 tahun sebelumnya. Walam yufrad al-adhan fi dhalikal waqti wala baqiyata arkanil islam wantasharal islam fil madinah wama haulaha. Dan saat itu belum diwajibkan azan di waktu itu, dan belum pula rukun-rukun Islam yang lain. Kemudian Islam pun itu menyebar di Madinah dan di sekitaran Madinah. Masya Allah ya. Jadi syariat sholat 5 waktu itu lebih dulu ketimbang syariat azan ataupun rukun-rukun Islam yang lain. Berupa puasa, zakat, haji, ini belum. Sholat dulu sebelum berhijrah 3 tahun sebelumnya. Sementara dalam kondisi demikian Islam telah menyebar di Madinah dan sekitaran Madinah. Dalam keadaan beliau masih di Makkah. Wa min jumlatil asbab, sebabnya di antara sebab globalnya, annal ausa wal khazraj kana al yahud fil madinati jiranan lahum. Bahwa suku Aus dan suku Khazraj yang ada di Madinah itu bertetangga dengan kaum Yahudi. Suku Aus dan suku Khazraj. Ini sebabnya atau salah satu sebabnya. Sebab simpelnya secara globalnya itu orang-orang Aus, kabilah Aus dan Khazraj itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Waqad akhbaruhum annahum yantadhiruna nabiyyan. Qad adhalla zamanuhu. Dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah memberitakan kepada Aus dan Khazraj bahwasanya mereka itu sedang menanti seorang nabi, dan sungguh telah datang waktunya, telah datang masanya. Wa dzakaru min awsafihi ma dallahum alaihi. Mereka juga menyebutkan tentang sifat-sifatnya, apa yang ditunjukkan oleh mereka. Fabadarul Aus wal Khazraj lamma jtama'u bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa tayaqqanu annahu Rasulullah. Maka dengan segera suku Aus dan suku Khazraj untuk ya bertemu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dan mereka yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun masuk Islam. Nah, sudah mulai masuk Islam. Wa ammal yahudu fastaula alaihi musyaqqa wal hasad. Adapun orang-orang Yahudi, maka telah menguasai mereka sifat kebencian serta hasad. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Maka tatkala ia datang kepada mereka, apa yang mereka telah mengenalinya, mereka mengingkarinya. Mereka mengkufurinya. Ini sikapnya orang-orang Yahudi. Karena hasad. Karena benci. Kenapa demikian yang terjadi pada Muhammad. Wa kana al-muslimuna fi Makkah fi adha syadid min Quraisy. Dan di saat itu kaum muslimin yang ada di Makkah berada dalam ya gangguan yang sangat dari Quraisy. Fa udina lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijrati awwala ila al habasyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fa adina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi mereka orang-orang muslim yang ada di Mekah karena mendapatkan tekanan serta gangguan yang sangat yang hebat, mengizinkan untuk berhijrah yang pertama kali menuju Habasyah. Tsumma lamma aslama katsiru min ahli al-Madinah saratil hijratu ila al-Madinah. Kemudian ketika banyak dari penduduk Madinah itu masuk Islam, hijrah pun menuju Madinah. Nah, ini ringkas-ringkasnya. Setelah mendapatkan syariat sholat dengan sekian banyak gangguan-gangguan yang ada, sudah sepertinya ini hijrah, harus pergi dari Makkah menuju Habasyah dulu. Kemudian setelah itu banyak lagi orang-orang masuk Islam, hijrahlah menuju Madinah. Wahina khafa ahlu Makkah min hadhihi al-hal ijtama'a mala'uhum wa ru'asa'uhum fi darin nadwah. Dan di saat penduduk Mekah dari kalangan Quraisy, dari kalangan orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takut, khawatir dengan keadaan yang seperti ini, kok manusia semakin banyak menerima Islam, Islam itu semakin menyebar, mereka takut. Takut kehilangan pengikut. Maka yang mereka lakukan, berkumpullah para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh mereka di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Kumpulan ini pembesar-pembesar. Nah, ngapain? Yuridunal qadha attam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan untuk menyelesaikan perkara secara sempurna terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bunuh. Nah, sudah mulai ini mandan naik. Nah, secara dakwahnya sudah mulai apa? Naik. Sudah ada lebih lagi, kalau mungkin dulu masih dihina, masih dicerca, masih diolok-olok, sekarang naik. Bahkan yang berkumpul ini para tokoh-tokoh, para penguasa-penguasa yang ada saat itu di Mekah. Selesaikan perkaranya. Atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai orang pada pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Fattafaqa ra'yuhum au ra'yuhum an yantakhabu min qabaili Quraisy min kulli qabilatin rajulan syuja'an fayajtami'un wa yadribunahu bisuyufihim darbatan wahidatan. Maka telah disepakatilah pendapat-pendapat mereka untuk mengadakan intikhobat. Memilihlah, caranya pilihan. Kan banyak kobilah-kobilah dipilih. Yang mana dari kobilah-kobilah Quraisy, dari semuanya, seorang laki-laki yang pemberani. Yang mereka akan berkumpul bersamanya. Yang laki-laki ini, yang mereka akan memukulnya, memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang, dengan satu tebasan, selesai, mati. Ujarnya. Tujuannya apa? Qalu li ajli an yatafarraqa damahu fil qabail. Agar, ya, darahnya keluar itu, darah yang keluar itu berpecah belah oleh para kobilah-kobilah. Maksudnya kita bunuh bareng-bareng. Tokoh-tokoh membunuh satu Nabi Muhammad. Breng. Kalau sudah meninggal dunia. Fata'jizu Banu Hashim an muqawamati sa'iri Quraisy, fayardawna biddiyah. Sehingga Bani Hashim. Baninya siapa? Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah ini. Agar Bani Hashim itu enggak mampu melawan terhadap, ya, kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya. Kabilahnya Nabi, kabilah Bani Hashim. Sementara yang membunuh Nabi itu banyak kabilah. Lah satu ini akan melawan sekian banyak kabilah, kan enggak mampu. Ini sudah makar, ya kan? Bunuh, membuat makar ini mereka orang-orang penduduk Makkah. Nah, sehingga mereka pun akan membayar tebusan, ditebus stok. Nyoh, gitu. Diat lah caranya. Cara membunuh, diatnya ditebus. Kita semua telah membunuh yang namanya Muhammad dari Bani Hashim. Tebus, lebih gampang. Kalau dia mau melawan, mau mengkisos, oh, kami yang membunuh banyak pihak ini. Negara-negara superpower mungkin. Bingung. Diperhitungkan gak akan mampu Bani Hashim untuk melawannya. Fahum yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka mereka itu membuat makar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat makar tipu daya. Dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Nah ini sudah ada rencana. Faja'al wahyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama 'alal hijrah. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertekad untuk berhijrah. Saat mereka merencanakan makar, wahyu turun untuk menegaskan berhijrah. Wa akhbara Abu Bakrin bidzalik. Dan beliau memberitakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan ini, yaitu dengan akan diadakannya hijrah ke Madinah. Wa talaba minhu suhbah, yang mana beliau meminta untuk ditemani. Fa ajabahu ila dzalika, maka beliau pun, ya, mengabulkannya saat itu. Ya, sudah, saya temani, kata Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ini Abu Bakar. Kalau dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Kalau dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan budak, Bilal ibn Rabah. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi dirinci siapa yang pertama kali masuk Islam. Nah, wa kharaja fi tilka al-lailah allati jtama'u 'ala al-iqa'i bihi. Maka beliau pun keluar di malam itu. Yang mana di malam itu para pembesar-pembesar Quraisy telah berkumpul untuk menunggu Nabi kapan keluar tebas. wa amara aliyan an yanama ala firasyih wa kharaja huwa wa Abu Bakrin ilal ghar. Dan beliau memerintahkan Ali untuk tidur di kasurnya. Beliau pun keluar bersama Abu Bakar menuju gua. Falam yazalu yarsudunahu hatta bariqal fajru. Mereka pun, para pembesar-pembesar Quraisy ini, senantiasa mengawasinya. Berjaga-jaga malam ini di tempat ini sudah. Hingga fajar pun muncul. Terbit. Nah. Fakharaja ilaihim aliyun faqalu. Kok yang keluar malah Ali? Loh, ini kok Ali? Mereka mengatakan, aina sahibuk? Mana temanmu itu? Qala la adri. Dia menjawab, tidak tahu. Wah, ini. Thumma dhahabu yatlubunahu fi kulli wijhatin. Kemudian mereka pun pergi dan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap sisi-sisinya di kota Makkah. Dicari kemana ini? Wa ja'alul ja'alat al-katsirah liman ya'ti bihi. Dan mereka juga menjadikan ya atau membuat sandiwara apa namanya? Sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan imbalan yang besar. Sudah, mereka nyari, buat pengumuman-pengumuman, ya. Siapa saja yang bisa mendapatkan Nabi, mendatangkan Nabi alaihi salatu wasallam akan diberi hadiah yang besar. Wa kanal jabalul ladzi fihi al-ghar qad imtala'a minal khalqi yatlubuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gunung yang saat itu beliau berada di dalam guanya telah dipenuhi oleh manusia yang sedang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamayhi la absarna. Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ya kaki-kaki mereka, kedua kaki mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma? Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang apabila Allah itu yang ketiganya? Wa anzalallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan menolongnya. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain id huma fil ghar. Di mana mereka orang-orang kafir telah berhasil membuatnya beliau keluar. Beliau adalah salah satu dari dua orang yang saat itu berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi. Di mana ketika itu dia mengatakan kepada temannya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Naam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu sedih apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tertangkap terus kemudian dibunuh, beliau sedih. Sehingga Nabi menenangkan, jangan kamu bersedih. Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan untuknya serta menguatkannya dengan tentara-tentara yang tidak kalian bisa melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dan Allah akan menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Fahajara ila al-Madinah wastaqarra biha wa udhina lahu fil qital aw adhina lahu fil qital. ba'da ma kana qabla al-hijrati mamnu'an li hikmatin musyahadah. Maka beliau pun berhijrah menuju Madinah, tinggal di sana, dan beliau diizinkan, wa udhina lahu fil qital, untuk berperang setelah sebelum hijrah itu dilarang karena sebuah hikmah yang disaksikan. Faqala utina lil ladzina yuqatalun bi annahum dhulimu, telah diizinkan bagi mereka orang-orang yang diperangi untuk berperang karena mereka didzalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah menolong mereka amat sangatlah mampu. Wa ja'ala yursilu saraya, Nabi sudah mulai mengatur pasukan, mengutus pasukan-pasukan. Walamma kanat as-sanatu tsaniyah faradallahu 'alal ibadi waz-zakat 'alal ibadi az-zakati was-siyam, maka ketika di tahun kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Allah azza wa jalla mewajibkan atas hamba-hambanya untuk zakat dan puasa. Baru mulai ada syariat zakat, syariat puasa. Fa ayatus siyami waz zakat innama nuzilat fi hadzal 'am waqta fardhiha. Maka ayat-ayat puasa dan zakat ya itu diturunkan di tahun ini di waktu diwajibkannya berjihad. Wa amma qauluhu ta'ala wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna az-zakah. Adapun firman Allah azza wa jalla, kecelakaan bagi mereka orang-orang musyrik yang mereka tidak mau membayar zakat. Fa innal murada zakatul qalbi wa taharatihi bit tauhid wa tarki syirki. Maka sesungguhnya yang dimaukan di situ adalah kesucian jiwa, kesucian hati, kebersihannya dengan tauhid dan meninggalkan syirik. Kita masih terhenti di tahun kedua dari setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab-bab yang berikutnya kita akan mengikuti perjuangan, perjalanan serta peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya insyaallah taala, yang mana peperangan atau di tahun kedua ini terjadi peristiwa besar, yaitu perang apa? Badar. Bagaimana kelanjutan perang Badar? Insyaallah kita akan bacakan di pertemuan mendatang. Dari perjalanan beliau ya berdakwah hingga beliau berhijrah, nah disyariatkanlah untuk berperang. Sudah diizinkan untuk berperang, untuk berkibar ini, bertakbir ini, peperangan yang sesungguhnya demi memperjuangkan agama, agama dan keyakinan Islam bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Taib, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan lagi di pertemuan mendatang bi'idnillahi azza wa jal. Jadi dalam bab-bab berikutnya ini dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, terus kemudian keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan hingga kesepuluh akan disebutkan peperangan-peperangan hingga nanti di tahun kesepuluh ini Allah Azza wa Jalla, atau di tahun sembilan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji kepada kaum muslimin. Dan setelah itu turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang menerangkan telah sempurnanya syariat, berarti telah selesai juga tugas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah peperangan-peperangan itu kita akan baca bagaimana perjuangan mereka orang-orang Islam sebelum kita yang langsung dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.